السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله Ayuhal mustamin al-kiram wal musyahidun al-ahibba, para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja, di mana saja antum berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana fi hadhil lailah naltaqi marratan ukhra, di malam ini kita bertemu kembali fi ta'limina lil-lughah al-arabiyyah, yaitu kajian kita yaitu tentang bahasa Arab. Sebagaimana telah disampaikan tadi, bahwa malam ini kita masuk kepada terjamatu, yaitu menterjemahkan an-nas ala wahuwa ad-dars ar-rabi asyar, yaitu pelajaran yang ke-14. Sebagaimana biasa, kita minta kepada para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja untuk bisa aktif dan melatih untuk menterjemahkan nas ini dengan memperhatikan kawaid nahwiyah, kaedah-kaedah nahu yang sudah kita pelajari, agar terjemahannya betul-betul maksud dari pertimbangan itu benar, tidak salah. Taib, fadhil Ustaz Ihsan, kita persilakan kepada para pemirsa dan para pendengar Radio Raja. Nah, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan langsung dalam sesi terjemah di line telepon 021-823-6543. Silakan. Kami berikan kesempatan via telepon yang pertama. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Umu Abdillah di Solo. Enam. Barakallahu fiik. Silakan, Ustaz. Baik, tafadhal ya Umu Abdillah. Naam. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal ya Umu Abdillah, iqra'i. Thumma tarjimiha. Ad-dars ar-rabi' asyar. Naam. Pelajaran yang ke-14. Heeh. Hisyamun. Amu jamun hadza ya fadhilat asy-syaikh. Heeh. Apakah ini jamus ya, ya yang mulia saya? Naam. Al-Mudarrisu. Naam. Hadza mujamun mudarris madrasiyun. Naam. Ya, ini kamus sekolah. Iza arata an taskariya mujaman taskari hadza. Fa innahu mufidun jiddan. Naam. Apabila kamu ingin membeli kamus, maka benda ini sesungguhnya ya bermanfaat sekali. Jadi fashtari hadza maka lahza fashtari hadza maka belilah kamus ini. Kemudian fa innahu mufidun jiddan karena sesungguhnya dia bagusnya enggak usah pakai kata dia karena ini benda ya, sebutkan bendanya apa, karena sesungguhnya kamus ini ya, karena kamus ini ya mufidun jiddan ya, berfaedah sekali. Nah, atau bermanfaat sekali. Baik, karena sesungguhnya kamus ini ya bermanfaat sekali. Iya. Hisyamun. Ya ustazu. Kulta. Mujamun madrasiyun. Engkau mengatakan kamus sekolah. Madrasiyun mansubun ila madrasatin. Iya. Apakah madrasiyun disebabkan kepada madrasatin, kepada sekolah? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya kamus sekolah itu enggak kat madrasiyun. Al amadrasiyun mansubun ila madrasatin. dinisbatkan kepada madrasatin, kepada sekolahan. Maksudnya apa? Maksud al-kata madrasi, itu yang maksud ya. Iya. Kata bukan kamus sekolah, bukan masuk kamus, tapi kata madrasiyun. Madrasiyun ya. Itu. Iya. Apakah kata iya apakah kata madrasiyun itu maksud jadi madrasiyun jadi apakah kata madrasi itu dinisbahkan kepada madrasah iya dinisbahkan kepada kata madrasah apakah madrasiyun dinisbahkan kepada kata madrasatin nah iya. Wa idza kana amru kadzalik. Fa aina ta'uha. Iya. Maka jika demikian adalah perkaranya seperti itu. Wa idza kana al-amru kadzalik. Maka jika, ulang kembali. Maka jika demikian. Perkara itu. Iya. Seperti. Jika perkara itu demikian. Terus maka mana ta'uha tanya nah, mana tanya maksudnya apa apa maksudnya nah ini terjemah berbeda yang maksud ya nah, kadang-kadang orang bisa terjemah tapi enggak tahu maksudnya jadi maksudnya apa. Kita harus tahu ta'uhah ini kembali kepada mana. Nah, di sini perlu tahu grammar tadi nih. Fa'ina ta'uhah kembali kepada madrasiyun. Iya salah. Nah, makanya enggak bisa paham jadinya. Ha itu kembali pada kata madrasah. Madrasah. Iya. Madrasatin. Iya, fa'ina ta'uhah mana ta'nya? Itu ta yang ada pada kata madrasah. Iya. Fa'ina ta'uha, mana ta'nya? Jadi kata madrasah itu kan ada ta'nya kan? Ada ta'nya. Iya. Nah sekarang ketik kalau madrasiyun itu nisbah kepada kata madrasah, mana ta'nya? Jadi mana ta' yang ada kata madrasah itu? Paham ini? Mafhum? Iya, ini maksudnya dia bertanya amadrasiyun mansubun ila madrasatin. Apakah kata madrasiyun? Nah, tadi kan mu'jabun madrasiyun. Iya kan? Mu'jam sekolah. Kamus sekolah. Nah, apakah kata madrasiyun itu dinisbahkan kepada kata madrasah? Iya, kata madrasah. Apa jawabnya? Terusnya, Pak? Wa idza kana al-amru kadzalika. Kalau persoalan demikian, artinya apa? Kata mansub kata madrasiyun itu nisbah, dinisbahkan kepada kata madrasah. Fa aina ta'uha? Nah, ke mana tanya? Di madrasah itu kan ada tanya kan? Tamar botol. Iya, iya, Pak. Nah, itu pertanyaannya. Fa'ina ta'uha. Kenapa? Kemana tanya? Kenapa enggak dikatakan madrasatiyun kan gitu? Paham ini sampai di sini? Contoh misru. Tau misru? Apa arti misru? Misri yakum. Nah, mama, sebentar. Misri. Apa arti misru? Misru. Mesir, negara Mesir kan? Negara Mesir. Misru ya. Itu negara Mesir. Lalu kita mengatakan hadza rajulun misriyun. Hadza rajulun misriyun. Ini adalah orang warga negara Mesir atau orang kebangsaan Mesir. Nah, lalu tanya misriyun Amisriyun mansubun ila Misra. Nah, Amisriyun mansubun ila Misra. Apakah kata Misriyun itu dinisbahkan kepada kata Mesir? Naam, iya. Nah, dari situ kan hanya penambahan ya musyaddada kan, ya tasrid kan? Iya. Iya. Nah, di sini kalau madrasiyun itu nisbah kepada kata madrasah, aina ta'uha, kemana tanya? Iya. Kenapa enggak dikatakan madrasah, madrasatiyun? Iya kan? Kan cuma menambah ya musyaddada, ya bertasydid. Paham ini? Karena jadi nah itu, iya iya, ini dijelaskan. Yang saya inginkan adalah kalimat ini paham atau tidak maksudnya. Al-madrasiyun mansubun ila madrasah, wa idza kana al-amru kadzalika fa aina ta'uha. Maksudnya ada takbir ini, paham maksudnya? Iya, paham. Ta'uha. Iya. Ta'uha di mana? Ya? Kemana tanya? Ya. Kemana tanya? Iya. Terus ini jawab oleh guru. Naam. Naam. Apa maksud naam? Iya, iya apa? Huwa, terus. Huwa mansubun ila madrasatin. Iya. Dia jangan jangan dia ya. Ada baiknya jangan pakai dia karena ini benda. Madrasiyun. Iya, kata iya, kata madrasiyun atau madrasiyun dinisbahkan kepada madrasah. Iya. Terus iza nasabta ilas min naam maksumin ita ittaniti azaftat ta'ang. Iya. Apabila menisbahkan kepada isim yang maksumin yang diakhiri dengan ta'nis, maka kamu buang taknya. Ta'nis maksudnya ta marbutah. Karena isim mansub ini hanya masuk apa? Ya unnisbah. Itu sama ya unnisbah. Ini masuk kepada isim ya, tidak masuk kepada fi'il. Ya, masuk pada isim. Jadi idza nasabta ila ismin makhtumin bi ta'it ta'nis, jika engkau menisbahkan kepada isim yang diakhiri oleh ta ta'nis, itu ta marbutah, hazafta ta'a. Apa artinya? Engkau buang ta. Nah, kau buang ta. Ya, ta-nya kau buang. Artinya harus kau buang ta-nya. Terus sedikit lagi, tambah lagi. Ta'iza nasab ta'ila maktaba. Masalan. Kuta makiyun. Afahinta. Iya. Naam. Jaya kawahu khairan. Iya, terjemah, terjemahkan dulu. Iya. Maka apabila engkau misalkan kepada Makkah. Ya. Masalan. Naam, sebagai contoh, apabila kau menisbahkan kepada kata Makkah, kulta makiyun. Nah, mati kulta. Kulta engkau katakan makiyun. Makiyun, iya. Afahinta, iya. Apakah kamu faham? Iya. Naam, iya. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Naam. Semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Taib yakfi. Ahsan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Ada yang perlu saya garis bawahi tadi ya. Ini masalah dhamir ini. Naam, Ustaz. Iya, masalah dhamir sangat penting sekali. Jadi kalau kita tidak tahu dhamir itu marja'nya kemana, tempat kembalinya kemana, nanti akan salah dalam menerjemahkan, terutama salah dalam memahami. Nah, ini harus tahu betul dhamir itu kata ganti setiap kita dapati dalam nas ya. Kemana kembalinya? Nah, saya tekankan atau saya ulang bahwa umumnya umum itu kembali kepada yang dekat ya. Ya, kembali kepada isim yang dekat. Nah, kalau ternyata dipahami apa tidak benar, ya ternyata ketika memahami itu tidak benar, berarti dhamir itu tidak kembali pada isim yang dekat, tapi bisa kembali kepada isim yang lebih ke belakang lagi. Nah, tapi diperhatikan dulu lah, perhatikan dulu bahwa isim itu kemana kembalinya. Jadi saya katakan biasanya itu kembali kepada yang dekat. Ya, kalau ternyata dipahami atau diterjemahkan tidak tepat maknanya, maka cari isim sebelumnya. Ya, insya Allah akan ketemu. Baik, fadhil Ustaz. Jazakallahu khair atas tambahan mulahazat yang disampaikan oleh Ustaz. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Mu Abdillah. Silakan di 021-823-6543. Kami akan kembali. Halo. Baik, terputus. Bagi Anda yang ingin mencoba dan untuk berinteraksi di pembahasan bimbingan bahasa Arab pemula, untuk jilid ketiga, Anda bisa membuka di halaman 113, jilid yang ketiga dalam pembahasan bab yang ke-14. Kita terima kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu Ana. Ini dari Umma. Saya ulang dari kalimat yang barusan ya, Ustaz ya. Halo. Iya. Taib, dapat balik. Ya. Silakan ya. Hanam, naam. Ya. Huwa mansubun ila madrasati. Ya, kata itu dinisbatkan kepada madrasatin. Kata itu mana? Kata itu mana? Kenapa Pak? Kata itu yang mana yang maksud kata itu? Yang hilang taknya. Iya, madrasiyun ya. Madrasiyun itu dinisbatkan kepada madrasatin. Iya. Ida nasabta ila ismin ilas alif hamzah wasal, hamzah wasal tidak dibaca hamzanya, langsung disambung. Oh iya, ilas min kalau wasal. Iya, idza nasabta ilas min mahtumin bita ita nisi. Iya, hadaf tata'a. Iya, nah ini saya tidak mengerti. Oh iya, bila dinisbatkan, apabila engkau menisbahkan. Iya, ya, apabila engkau nisbah menisbatkan itu menyandarkan ya, menyandarkan. Iya ya. Halo. Iya, betul. Iya, bila engkau menisbatkan. Iya, ilasmin iya. Maktumin itu apa Ustaz? Enggak ngerti. Maktum yang diakhiri. Oh. Iya, isim yang berakhiran. Boleh kalau terjemah bebasnya bisa isim yang berakhiran ta ta'nis. Itu kan terjemah umum, tapi bila maksudnya engkau, sama kan? Isim yang diakhiri dengan ta ta'nis. Iya. Oh. Bila engkau menisbatkan kata dengan isim yang berakhiran tak taknis, maka taknya hilang. Ya, hazafta ta'a. Kau buang ta'nya. Maka taknya hilang. Ya, hazafta ta'a, kau buang ta'a. Iya. Fa'idha nasabta ila makata. Masalan. Kulta. Makiun. Nah ini saya tidak dan apabila engkau menisbatkan pada kata Makkah sebagai contoh, sebagai masalan, contoh masalah sebagai contoh, ya kulta, maka kau harus mengatakan makiun. Ya, katakanlah makiun. Ya, kata maki kan, Makkah jadi makiun. Oh begitu. Iya. Apa itu makiyun? Dan jika engkau menisbatkan pada kata yang berakhiran tak marbuto maksudnya. Iya, tadi kan ini contoh ya kan. Kan nisbah kepada isim yang diakhiri oleh ta marbuto. Ketika kita menisbahkan kepada isim tersebut, maka tanya harus dibuang. Ya, oh iya. Masalan itu sebagai misal. Nah, sebagai misal, sebagai contoh. Iya. Kau nisbahkan kepada kata Makkah, maka kau katakan makiyun. Oh iya. kalau begitu begini. Ya. Dan jika engkau menisbatkan pada kata, maka kata yang berakhiran tak marbutoh misalnya, kau harus mengatakan makiyun. Makiyun. Makiyun. Ya. Apakah engkau mengerti? Ya. Apa himta? Apa himta? Apakah engkau mengerti? Ahimun na'am. Ya. Jazakallahu khairan. Khairan. Semoga Allah membalas kebaikan. Iya. Ya, nanti saya akan jelaskan nanti di kaidah ini juga ada disebutkan ya. Akan dijelaskan tentang ya'un nisbah. Ya'un nisbah. Ustaz boleh tanya? Iya. Dinisbatkan itu dalam bahasa Indonesianya apa, Ustaz? Dinisbatkan. Ya memang itu sebentar Om ya, memang tidak semua kata dalam bahasa Arab itu punya sepadan ya dalam bahasa Indonesia. Nisbat itu sudah menjadi familiar dalam bahasa kita ini. Iya kan? Sering digunakan, saya menisbatkan, menyandarkan. Iya. Contohnya orang Indonesia kan itu. Iya. Rajulun Andonisi. Indonesia itu kan nama negara. Iya. Iya, ketika kita menyandarkan atau menisbatkan seseorang kepada negaranya, ya maka kita katakan apa? Rajulun Indonesiyun. Nah, maknanya adalah warga negara. Dia adalah orang warga negara Indonesia. Menghubungkan gitu ya Ustaz ya? Menghubungkan bisa apa? Ya memang iya. Saya nisbah itu sudah nisbat sudah menjadi familiar ya, menisbatkan ya. Menisbatkan. Ya, ya memang saya apa enggak menemukan sepadannya apa itu. Kalau nisbatkan masih ke bahasa Arab juga kan? Iya. Iya. Iya. Nah, inilah sini apa bahasa ini Arab itu cukup kaya. Iya. Sementara bahasa kita ini kalau kita cabut bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia, kita enggak bisa ngomong apa-apa ini. Iya. Ustaz boleh saya ulang enggak Ustaz yang ini? Iya, silakan. Iya. Na'am. Ya. Huwa mansubun ila madrasatin. Kata itu dinisbatkan kepada kata madrasatin. Iya, dinisbatkan atau disandarkan. Iya. Iya. Ya, idza nasabta ila ismin mahtumin. Kita itak nisi hadaf tak da'a. Iya. Jika engkau nisbatkan pada kata yang berakhiran tak nis. Iya. Kepada isim yang berakhiran tak nis. Iya. Yang berakhiran kepada isim yang berakhiran tak nis. Iya. Maka taknya hilang. Dan jika engkau menisbatkan pada makata yang berakhiran tak marbuto di sini, misalnya, maka engkau katakan kulta makiyun. Iya, makiyun. Makiyun. Ya. Afahimta, apakah kamu paham? Iya. Teruskan, Ustaz. Iya, teruskan. Ini kita baru menerjemahkan. Iya. Pokoknya nanti kaidah yang ada di sini, insya Allah nanti kaidah baru insya Allah akan kita terangkan. Iya. Kenapa? Insya Allah nanti kaidah ini akan dijelaskan. Iya. Iya. Jazakallahu khairan. Yadkhulu muraqibu wa yusallimu. Alam ya'til Husainu. Apakah Husain belum datang? Naam, lama ya. Ulang kembali yang di atas belum diterjemahkan. Yadkhulu muraqibu wa yusallimu. Oh ya. Muraqib pengawas sekolah. Pengawas ya, pengawas. Pengawas datang dan memberi salam. Pengawas masuk. Kemudian berkata, ya dong, apa itu yadkhul? Alam ya'ti. Lahdha. Mana yadkhul? Yadkhulul muraqib. Oh, masuk. Iya, masuk. Maksudnya masuk ke ruangan ya. Pengawas masuk ke ruangan dan memberi salam. Iya. Alam ya'ti Husainu, apakah Husain belum datang? Naam. Lama ya'ti. Iya. Ya. Belum datang. Dia belum datang. Idza ja'a faqul lahu yaktini simak tadi fa'inna lahu barqiyatan. Kalau seandainya dia datang, kata fakul lahu, katakan kepadanya agar dia datang kepada saya di kantor karena dia menerima telegram. Fa inna lahu barqiyatan, karena ada karena dia ada telegram untuknya. Iya. Ada telegram untuknya. Iya. Iya. Aina Ibrahim? Di manakah Ibrahim? Ata akhara yauma aidon. Iya. Ta'adatihi? Apakah dia terlambat juga hari ini seperti biasanya? Idza jaa fala tasmah lahu bidukhul. Iya. Lahu bidukhuli. Wa yadhhab ila al-mudiri. Iya. Kalau dia datang, maka beritahulah dia ya. Mana fa idza jaa? Itu membolehkan ya, Pak. Idza jaa, ulang kembali. Apabila kalau, dia datang. Kalau dia datang, maka biarlah dia tasmah. Oh, la itu la apa itu? Membolehkan dia. La itu la itu la apa? Perhatikan la itu. La apa itu? Oh, iya ya. Jangan. Ya, la itu la nahya. La nahya. Dari mana tahu Allah nahya? Dari mana tahu Allah nahya? Karena bentuk kata sesudahnya bentuknya jazm. Majzum dan ini mukhatab ya, mukhatab. Iya. Ya. Fala tasmah. Jangan lahu biddukhul. Biarkan jangan Anda biarkan dia. Tasmah, jangan bolehkan dia masuk. Jalah, jangan bolehkan dia masuk. Iya. Dan agar dia wal yadhhab ila al-mudir. Ke kantor kepala sekolah. Wal yadhhab ila al-mudir, dia harus pergi. Dan dia dan biarkan dia pergi dan dia harus pergi ke mana wal lam itu lam apa? Lam itu lam apa pergi, maknanya? Lam itu lam apa? Namanya lamul amri. Lam amar berarti maknanya perintah kan? Wal yadhhab ila al-mudir. Dia harus ke, nah itu dia. Harus diterjemahkan ya, harus ya Ustaz. Ya karena lam amar itu kan perintah kan? Oh iya. Iya, ya, terjemahannya lebih kurang haruslah, pakai haruslah ya. Oh iya, ya. Jadi wal yadhhab ila al-mudir. Dia harus pergi ke ya, atau hendaklah dia. Iya. Ya. Jadi kalau dia datang, maka jangan boleh dia masuk. Dan jangan dia harus afwan, jangan diperbolehkan dia masuk. Jangan asal letterlik kan gini, letterliknya dan fa'il tasmah itu kan anta, lahdah. Fa'il tasmah itu anta. Jangan kau perbolehkan dia masuk. Iya. Yeah. Fa'il itu kan anta. Jadi jangan kau perbolehkan dia masuk. Wal yadhhab ila al-mudir. Nah. Dan dia harus pergi ke menghadap pimpinan. Jika datang, jika dia datang maka jangan diperbolehkan dia masuk dan agar dia pergi ke kantor mudir, ke kepala sekolah. Insyaallah. Iya, insyaallah. Baik, ahsan, barakallahu fik. Jayid. Syukran Ustaz. Afwan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Mu'ana di Cenere. Barakallahu fik. Masyaallah terjemahan. Nah, mungkin perlu juga saya sampaikan. Sebelum menterjemahkan, apalagi kita belum terbiasa menterjemahkan, coba terjemahkan dulu secara letterlik ya. Letterlik sesuai kaedah yang kita pahami. Ya. Setelah kita terjemahkan secara letterlik, nanti akan kita bisa memahami maksudnya apa. Nah, kalau sudah kita tahu maksudnya, maka edit kembali bahasa itu dengan bahasa yang bagus. Ya. Yang penting tidak mengubah maksud. Iya. Yang penting tidak mau. Sebab kalau menerjemahkan secara literlik belum tentu bahasa kita bagus. Iya kan? Bahasa terjemah belum tentu bagus. Nah, tapi perlu terjemahkan secara literlik untuk mengetahui maksudnya apa, kan gitu. Ya, kalau kita terjemahkan sesuai dengan kaidah, insyaallah kita akan bisa memahami maksudnya apa. Nah, setelah itu baru kita edit bahasa kita dengan bahasa yang bagus, ya. Sesuai dengan kaedah bahasa translate-nya, ya. Dengan tidak mengubah maksud daripada bahasa itu sendiri. Nah, itu yang saya pahami ketika menerjemahkan itu. Ya. Dan itu di antara metodenya, satu. Oh iya, cara metode demikian. Nah. Memang menerjemahkan ini bukan satu hal yang mudah, ya. Nah. Bukan satu hal yang mudah. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena dia harus banyak menguasai. Bukan hanya kaedah nas yang akan diterjemahkan, tapi juga dia harus menguasai kaedah bahasa translate. Ya, kita bahasa Indonesia harus tahu kaedah, kan? Ya, kaedah yang bagus. Sebab kalau salah kaedah kita, bisa jadi salah maksud. Ya. Sama saja dalam bahasa Arab juga begitu. Kalau enggak paham kaedah, bisa salah maksud. Ya. Sebagai contoh, tidak tahu kita mana fa'il, mana maf'ul. Akhirnya yang maf'ul dijadikan terjemah jadi fa'il, yang fa'il menjadi maf'ul, objek. Nah, demikian juga yang subjek kita terjemahkan apa? Predikat sebagai berita atau sebaliknya. Nah, belum lagi hal-hal yang lainnya. Nah, atau juga naib fa'il, ya. Kalimat pasif, ya. Nah, kalimat pasif, kalau kita tahu, enggak tahu bahwa itu kalimat pasif, akhirnya kita terjemahkan kalimat dengan bahasa kalimat aktif. Bisa saja itu maknanya salah. Nah, disinilah ketika kita menerjemahkan, harus perhatikan tata bahasa Arabnya dulu, grammarnya dulu. Lagi-lagi saya katakan, ya, terjemahkan secara literik dulu. Nah, nanti setelah itu, maksud saya literik adalah sesuai dengan kaedah-kaedahnya. Nah, setelah baru dihaluskan bahasanya sesuai dengan bahasa translate-nya, ya. Ya, istilahnya diedit, ya. Ya. Baik. Baik, jazakallah khair. Tambahan dari Ustaz terkait dengan metode menerjemahkan yang mungkin bisa kita terapkan juga secara langsung di kesempatan ini. Silakan kami berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Jazakallah Mu'anna dan Mu'abdillah. Kami angkat kembali, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Muhanif, Ustaz. Tayyib Muhanif, silakan. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal ya Muhanif. Al-Mudarris, Ustaz. Yusallimul muraqibu wa yakhruju. Naam. Tolong kecilin dong. Ya Hishamu. Iqra'il ayatal waridata fid darsi. Taib. Pengawas memberi salam dan ia keluar. Naam. Salam. Ya Hisham, wahai Hisham, baca ayat berikut pada pelajaran. Nah ini kan di situ ada kaidah, ada alif lam di situ, ya. Nah, alif lam ini menunjukkan bahwa kata dars ini adalah sudah tertentu pada pelajaran ya, itu, ya, atau pelajar ini yang dihadapi oleh siswa dan guru, kan gitu. Nah, maka di situ ada alif lamnya. Jadi bisa terjemahkan ini, karena ada alif lam sudah tertentu. Yeah. Baik. Wahai Hisham, bacalah ayat berikut pada pelajaran ini. Ba'dal isti'adati, setelah membaca ta'ud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Iya. Setelah membaca isti'adzah, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Nah ini di situ ada objek. Mana objeknya? Wa idza sa'alaka maf'ul bih, maf'ul bihnya kaf. Naam. Ibadi fa'ilnya. Nah, ini contoh, sebagai contoh. Kalau seseorang tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu grammar, ya. Iya, ada grammar, dia buta grammar. Nah, ya, mungkin bahasa dia tahu, tapi grammar enggak tahu dia. Iya. Nah, ini bisa jadi dia pikiran dia bahwa setiap fa'il itu, setiap fi'il langsung fa'il. Kaf itu dianggap fa'il. Ibadi sebagai objek. Iya. Nah, ini kan kalau terjemahkan salah. Apabila hambaku bertanya kepadamu, kalau diterjemahkan kamu itu apa? Engkau bertanya, apabila engkau bertanya kepada hambaku. kalau kaf itu dijadikan fa'il, karena ya, kita katakan bagi contoh enggak tahu tata bahasa, lalu ka itu dikatakan apa? Fa'il. Apabila engkau bertanya kepada hamba-hambaku tentang aku. Nah, ini kan maknanya apa? Salah kan? Nah, di sinilah perlu kita ketahui bahwa kaf itu adalah objek maf'ul muqaddam dulu kan? Ibadi ini adalah fa'ilnya mu'akhar. Diakhirkan. Jadi objek dulu kan. Kenapa? Dan ini termasuk wajib di takdim maf'ul bi ini. Masih ingat kaidahnya? Naam, karena bentuknya ya. Domir. Apa yang domir? Maf'ul bihnya. Enggak bisa wa idza asalnya. Itu enggak cukup, belum sempurna jawab itu. Iya. Enggak sempurna jawab itu. Belum sempurna, baru separuh itu. Iya. Yeah. Apalagi? Lupa Ustaz apa. Iya itu. Yang tepatnya adalah apabila maf'ul atau objeknya dalam bentuk dhamir kata ganti, sedangkan fa'ilnya isim zahir. Isim zahir. Maka wajib mendudukkan maf'ulnya. Ya, tapi kalau fa'ilnya isim dhamir, maka fa'il dulu baru objek. Sa'altuhu, ya kan? Nah. Sa'altu, tu itu fa'il. Sa'altuhu, enggak bisa sa'alahu tu atau ana. Sa'alahu ana, enggak bisa. Diakhirkan fa'ilnya. Nah, kenapa? Karena sama-sama dhamir, maka apa? Fa'il tetap dulu, baru maf'ulnya. Tapi jika objeknya dalam bentuk isim dhamir, sementara fa'ilnya isim zahir, wajib dulukan maf'ulnya. Jadi sa'alaka ibadi. Ini di antara ya. Di antara wajib mendudukkan maf'ul atau fa'il. Ya. Gak bisa sa'ala ibadika. Atau pakai dhamir mufasil. Sa'a wa idha sa'ala ibadi iyaka. Ya. Itu bahasanya dhaif, lughah dhaifah. Kenapa lemah? Karena selagi bisa menggunakan dhamir muttasil, tidak boleh menggunakan dhamir munfasil. Harus digunakan dhamir muttasil. Yeah. Jadi tidak bisa di bahasa Indonesia kan Ustaz ya? Kenapa? Seperti bahasa Indonesia tidak bisa ya. Artinya? Maksudnya kan kalau bahasa Indonesia kan ngurut gitu Ustaz. Diurut gitu? Iya, betul. Nah. Baik, ulang kembali. Naam. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Iya. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Iya. Itu terjemahan apa? Literally. Iya, literally-nya. Apabila enggak, justru bukan literally itu. Kena objek dulu kan? Naam. Sebenarnya apa? Apabila bertanya kepadamu hambaku. Apabila bertanya kepadamu oleh hamba-hambaku. Biasanya oleh itu bukan pelaku kan. Nah, itu kan terjemah literally-nya. Apabila bertanya kepadamu oleh hamba-hambaku. Ani tentangku. Nah, tadi terjemahannya apa? Fa'il dulu. Nah. Ya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Ya. Nah, saya tanya lagi ya. Kira-kira salah enggak dua terjemahan itu? Maksudnya, apabila bertanya kepadamu oleh hamba-hambaku, terjemahan itu letaknya. Yang kedua, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu. Kalau secara letterlik agak-agak kaku bahasa. Ya, rancu tidak ya, cuma bahasanya kurang bagus dalam grammar bahasa kita, barangkali seperti itu. Iya. Tapi maksudnya sama kan? Nah, maksudnya sama. Iya. Jadi saya katakan, ya, diterjemahkan salah terlik ini bagi orang yang baru-baru, ya belajar menterjemahkan. Setelah itu baru diterjemahkan dengan bahasa translate sendiri sesunan yang bagus seperti apa dengan tidak apa menyalahi maksud. Ya, ya lanjutkan. Al-hadithul awal. An Abi Afan, ikra'il ahadith al-waridata fid darsi ya Aba Bakrin. Baca hadis-hadis berikut pada pelajaran itu, wahai Abu Bakar. Abu Bakar, al-hadithul awalu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Idza jaa ramadhanu futihat abwaabul jannah. Mm-hmm. Abwaabul jannati. Mm-hmm. Muttafaqun alaih. Mm-hmm. Hadis yang pertama. Mm-hmm. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Ramadan tiba, maka ditutup pintu-pintu surga. Dibuka pintu-pintu surga. Iya. Taib, jayid. Muttafaqun alaih. Apa arti muttafaqun alaih? Disepakati ahli hadis padanya. Apa itu, Ustaz? Muttafaqun alaihi. Maksud apa? Alaihi kembali pada hadis. Hadisnya disepakati. Nah, disepakati gitu. Oleh siapa ini? Oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atas hadis ini. Nah, maksud disepakati apa? Atas kesahihan. Ya, artinya Imam Bukhari meriwayat hadis ini, Imam Muslim juga meriwayat hadis ini dengan perawi yang sama. Ya, maka dikatakan muttafaqun alaihi. Konteksnya sama. Matannya sama. Ya, kalau kita buka Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sama. Maka dikatakan ya redaksinya sama. Maka dikatakan muttafaqun alaihi. Dan disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atas hadis ini. Maksud kesahihannya juga. Nah, terutama kesahihan. Taib. Cukup? Kita kasih kesempatan yang lainnya. Sebentar saya bertanya. Iya. Kan di sini ada yaktini fi maktabati. Yaktini fi maktabati. Naam. Nah. Kan berarti ini bukan fi'il mudhari' marfu', Ustaz ya? Oh, bukan. Kemarin sudah enggak ngikutin. Naam. Anda kemarin dengar jawab talab. Betul. Itu jawab talab kan? Tapi di sini berarti talabnya kul. Iya betul, fakul. Itu tapi, kan talab itu kan fi'il amar dan bentuk fi'il amar. Kan? Naam. Sedangkan kul ini kan bukannya jawab syarat juga bagi idza. Oh itu jawab syarat, betul. Oh jadi betul. Dia double posisinya. Iya. Bukan dia posisinya, bukan. Enggak ada posisi double di sini. Kul itu dia jawab syarat daripada idza. Naam. Kemudian kul itu kan talab kan? Naam. Karena fi'il amr dia. Dia fi'il amr. Naam. Terkadang fi'il amr membutuhkan jawaban, terkadang tidak. Oh, tapi enggak mesti butuh jawab gitu saja. Enggak mesti. Ya tergantung kita bikin konteksnya. Kalau kita bikin konteks harus ada jawabannya, berarti jawabannya harus majzum, itu saja. Ya ikra, bagikan ikra ya Ali. Iya kan? Ada jawab situ enggak? Tidak ada. Enggak ada. Kalau saya kata ikra tafham. Berarti jawabnya ada tafham. Nah, iya. Karena saya mau menambah kalimat ya dengan maksud lain kan? Ikra tafham. Baca kau paham. Nah. Ini kita belum jelaskan tentang idza sudah yang tentang syarat ini. Kenapa? Ustaz belum jelaskan tentang idza ini. Nanti ini kan sudah ada kaidah nanti. Oh, ada kaidah nanti. Di tamarin ada kaidahnya. Oh, jelaskan pengarah. Baik. Nah. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Muhanif. Barakallahu fik. Baik. Alhamdulillah sudah tiga penelpon yang mencoba untuk menerjemahkan dari akhwat, kami berikan kesempatan mungkin untuk ikhwan di 0218236543 di belakang Mu'abdillah, Mu'ana dan Mu'hanif. Silakan. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa akhi, di mana? Dengan Abu Hafsah. Abu Hafsah, aina? Ya. In aina? Cilebut. Cilebut, baik. Fadhil. Ahlan, ahlan wasalam ya akhul karim. Ahlan bik, Ustaz. Ma'aka al-kitab? Ma'i, Ustaz. Taib. Alhamdulillah. Taib. Iqra. الحديث الثاني قال أبو بردة سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ترجم نبذات أيه boleh لا تقول ترجم إذا قلت ترجم إذا أنا أترجم ترجم هذا في الأمر أترجم يسر أترجم طيب حديث kedua iya berkata Abu Burdah, saya mendengar Abu Musa miraran berkata. Apa miraran? Berkali-kali. Oh, berkali-kali. Iya. Marat, iya. Marrah itu sekali. Iya, iya. Marratan dua kali. Jadi miraran atau marrat wa miraran berkali-kali. Iya. Saya mendengar Abu Musa. Itu, lahzah, lahzah itu miran itu jamak daripada marrin. Jadi marrun maknanya marrah. Jadi marrun maknanya marrah. Maknanya sama. Iya. Jadi jamaknya mirar. Kalau marrah jamaknya marrat. Iya. Maknanya sama. Sama-sama masdar. Iya. Terus saya mendengar Abu Musa berkata berkali-kali atau saya mendengar saya yang mendengar itu saya itu berkali-kali bukan berkata berkali-kali ya. Nah, ini dia. Nah, ini betul. Ini sinilah kita harus paham bahwa nah, di sini miraran ini adalah maf'ul mutlak. Asalnya sam'an miraran. Jadi dibuang itu, iya. Dibuang apa? Dibuang ya, ininya. Masdarnya. Iya. Jadi asalnya apa? Sami'tu Aba Musa miraran. Jadi saya mendengar Aba Musa berkali-kali. Berkali-kali. Nah, baru yaqul bersabda, bukan berkata. Jadi bukan berkata Musa berkali-kali ya. Nah, nanti salah paham. Iya. Enggak apa-apa, itu biasa namanya. Kita masih belajar. Iya, terus. Aku mendengar dari Abu Musa berkali-kali. Bukan dari, saya mendengar Aba Musa. Saya mendengar Abu Musa berkali-kali. Iya. Berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Rawahul Bukhari. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin bersabda ya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang hamba sakit atau safar, kutiba lahu ditulis untuknya semisal apa yang dia lakukan ketika mukim sahihan apa sehat? Sehat. Benar. Oh, sehat. Iya. Jadi bisa sahih itu benar, bisa sahih itu sehat. Iya. Nah, jadi harus apa? Ini ketika satu kata itu memiliki banyak makna, kita harus cari kira-kira makna mana yang paling tepat. Nah, ini kembali pada bahasa ya. Nah, itu bahasa. Ya. Harus dibiasain Ustaz ya. Oh iya. Makanya harus tahu kita. Ini perlu kita belajar bahasa. Terkadang satu kata memiliki banyak makna. Seperti ini kan, sahih bisa sehat, sahih bisa apa? Benar, kan gitu kan? Iya. Nah, kira-kira di antara dua itu makna mana yang pas ketika dia dalam kalimat seperti ini? Iya. Coba ulang kembali. Jika seorang hamba sakit atau sedang safar, maka ditulis untuknya semisal apa yang dia lakukan ketika dia sedang mukim dan sehat. Muslu seperti. Seperti. Iya. Semisal. Iya. Muslu seperti apa yang dia lakukan. Lakukan ketika di waktu mukim. Atau ketika mukim lagi. Dan sehat. Sehat. Nah. Riwayat Bukhari. Dan riwayat Bukhari ya. Riwayat Imam Bukhari. Nah, kira-kira paham hadis ini ya? Paham, Ustaz. Insyaallah. Nah, coba. Gimana jika, pemahaman? Jika ada seseorang yang sakit atau sedang safar, maka tetap ditulis untuknya pahala seperti ketika dia sedang mukim dan ketika dia sehat. Ya. Amalan-amalan ibadah yang dilakukan ketika dia. Betul. Jadi jika di waktu dia sehat atau ketika dia bermukim, dia mengamalkan suatu amalan seperti contoh baca Quran gitu kan. Ya. Dia sering selalu baca Quran habis maghrib atau habis subuh. Ya kan, tahu-tahu dia sakit, enggak bisa baca. Iya kan? Padahal dia ingin untuk baca tapi enggak bisa baca, sakit keras. Maka bagaimana? Allah tetap tulis. Allah tetap tulis pahala seperti dia di waktu dia sehat. Nah, demikian juga ketika dia safar. Ya kan? Ya, waktu safar enggak bisa baca Quran. Umpamanya karena ya safar itu kan berikan rukhsah, keringan-keringanan, ya. Maka Allah tetap diberikan pahala baca Al-Qur'an yang dia rutini. Ini contoh ya. Taib itu sudah apa memaham bagus ya. Nah, itu. Taib. Selanjutnya Al-Hadis Tsalitsu. Lagi sebentar ya, sedikit juga tambahan saya. Kalau jika kita ragu dalam apa sudah terjemah sudah benar ya. Tahu untuk memahami lebih luas lagi seperti apa? Nah, kita harus merujuk kepada syarah. Iya, kalau hadis kembali pada syarah hadis. Oh. Kalau di Al-Qur'an kita harus kembali pada tafsir. Iya, pada tafsir. Kadang-kadang tafsir itu lebih luas kan? Lebih luas dan di situ bukan hanya satu pendapat ahli tafsir atau sahabat. Nah, disitulah perlu kita merujuk pada tafsir. Nah, carilah tafsir yang muktamad yang diakui oleh para ulama, terutama tafsir bil ma'thur. Tafsir ma'thur itu adalah tafsir yang ayat ditafsir dengan ayat, kemudian ditafsir dengan hadis, ditafsirkan dengan ara kibarut tabi'in, iya kan, asar kibarut tabi'in, pemuka-pemuka yang terkenal golongan tabi'in, iya. Nah, kembali kepada tafsir itu sangat penting. Nah, di antara yang tafsir apa At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir lain rahimahullahu jami'an, ya. Nah, ini kalau kita ingin apa memahami lebih mendalam, lebih luas, ya. Baik. Ini baru kita ini ada menerjemahkan nas ada di sini, ya. Iya, silakan. Selanjutnya Al-Hadis Tsalitsu. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. ترجمين دلو سأل ترجمكن. Hadis ketiga dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendengar azan, maka berkatalah kalian seperti nah, berkata enaknya apa bahasa bagusnya, maka ucapkanlah seperti yang dikatakan seperti yang diucapkan muadzin. Nah, seperti apa yang dikatakan atau diucapkan oleh muadzin. Iya. Muadzin. Muadzin sudah bahasa Indonesia juga ya? Iya, kalau bahasa Indonesianya apa kalau terjemahan muadzin ini? Penyeru kali saja. Penyeru. Kalau penyeru itu kan dai juga dikatakan penyeru. Ya. Kalau mengumandangkan azan. Yang mengumandangkan azan, betul. Yang mengumandangkan azan. Kalau bahasa Melayu sana tukang azan katanya pakai tukang. Iya. Iya, tukang apa? Tukang kayu, tukang rumah. Di sana pakai tukang ya. Ya, Melayu Sumatera di sana. Iya. Atau di sana bukan azan, tukang obang katanya. Baik, jadi yang mengumandangkan azan. Tapi terjemah azan sudah orang sudah paham, ya, karena sudah menjadi bahasa Indonesia sudah. Iya, muttafaqun alaih. Ahsan barakallahu fik. Ya. Barakallahu. Jazakumullah khair akhi, barakallahu fik. Ya, dari Cilebut. Alhamdulillah telah empat pendengar dan pemirsa yang telah mencoba untuk menerjemahkan sampai di penghujung nas. Kita berikan kesempatan kembali untuk satu penelpon terakhir mungkin di kesempatan malam ini untuk menerjemahkan atau mencoba menerjemahkan nas yang terdapat di pelajaran ke-14 di 0218236543. Kami angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Nur Laila. Ahlan Ummu Nur Laila, silakan. Ahlan wasalam, tafadhali ya Ummu. Naam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yusma'u sautul utasi. Naam. Mendengar suara bersin. Ya, mendengar atau bahasanya Pak? Terdengar ya. Terdengar. Iya. Mungkin ya ini coba diedit lagi ya, kira-kira bahasanya apa? Didengar suara bersin atau terdengar? Terdengar suara bersin. Nah, ini kira-kira bahasa Indonesianya apa yang lebih tepatnya ya? Ya, yang jadi jelas terdengar apa? Gitu, terdengar didengar suara. Iya. Ya, bersin. Terdengar suara bersin. Nah, mungkin gitu. Saya melihat apa mungkin lebih bagus itu. Iya. Ya, Ustaz. Baik. Al-mudarris manil antisu. Siapa yang bersin? Iya. Abdul Hadi, ana. Saya. Al-mudarris ya Abdul Hadi, idza atasta fahmadillah. Ini langsung terjemah atau langsung? Iya, terjemahkan langsung. Terjemah langsung saja. Iya, iya. Nanti baru dilanjutkan ya. Iya, betul. Wahai Abdul Hadi, ya Abdul Hadi. Jika kamu kalau bersin, apa nih? Kalau terjemahkan boleh aja kita katakan wahai Abdul Hadi, karena memang namanya Abdul Hadi. Iya. Tapi kalau membacanya mesti ya Abdul Hadi. Iya kan? Tapi iya, kalau terjemahannya iya, ya sesuai dengan namanya. Iya, wahai. Iya. Enggak maksudnya abdunya. Oh, iya. Iya. Karena namanya Abdul Hadi kan, dhamma kan? Iya. Iya, tapi kalau membacanya ya Abdul Hadi karena ada grammar tata bahasanya. Tapi kalau terjemahannya sesuai dengan namanya, namanya panggil Abdul, jadi ya wahai Abdul Hadi. Iya kan? Jika kamu bersin, maka pujilah Allah. Nah. Maksudnya apa? Kalau puji Allah kan masih ini ya. Nah, ini kembali coba maksud. Ini perlu juga maksud. Kalau terjemahan betul ya. Nah, maksud apa? Maka ucapkanlah alhamdulillah. Iya kan? Itu maksudnya kan? Iya. Iya. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika seorang dari kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Iya. Wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu. Dan hendaklah dia mengucap bagi. Awas, jangan dia. Kemana ini? Maka harus tahu kita fa'ilnya mana. Mana fa'il wal yaqul? Mana fa'il wal yaqul ini? Apakah dhamir huwa? Kalau hendaklah huwa, dia berarti fa'ilnya huwa. Wal yaqul maka dia maka hendaklah mengucap gitu Ustaz ya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mustatir Ustaz. Nah, salah. Lahu Ustaz, lahu ya. Lahu bukan, enggak ada fa'il jar majrur situ. Akhuhu itu fa'ilnya. Oh, iya depannya ya. Iya, marfu tarafnya waw itu, min asmaul khamsah. Berarti ini maknanya dan hendaklah mengucap baginya gitu Ustaz. Untuknya, untuknya saudaranya. Ya, saudara. Kalau bisa terjemahan fa'ilnya dulu kan. Iya. Terjemahannya kan urutan itu kan fi'il fa'il maf'ul bih ya kan. Nah, mungkin tepat bahasa enaknya adalah dulu kan fa'ilnya daripada maf'ulnya. Wal yaqul dan hendaklah ucapkan saudaranya atau temannya untuknya. Untuk yang bersin maksudnya. Iya, untuk yang bersin. Wal yaqul. Bisa juga ya lahu dulu kan, dan hendaklah ucapkan untuknya oleh saudaranya, pakai oleh ya. Iya. Yeah. Pakai oleh nih Ustaz ya. Iya, yeah, biasanya nih pelaku itu kalau dibuang kalau itu tidak apa jelas menunjukkan pelakunya masalah. Nah, coba apa dan hendaklah dan ucapkanlah. Ucapkan. Untuknya apa? Saudaranya atau sahabatnya. Sahabat. Yarhamukallah. Apa maknanya itu? Semoga dia mendapatkan rahmat dari Allah. Dia mana? Kan fa'al itu Allah. Kamu. Iya. Astagfirullah. Iya, makanya ya, harus tahu. Kaf itu maf'ul bi, Allah fa'il. Jadi yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kadang-kadang udah ini tuh suka itu lewat gitu ya Allah, sawah aja. Iya. Jadi semoga Allah merahmatimu. Semoga kamu semoga Allah merahmati kamu. Iya. Gitu. Iya. Jadi kesimpulan kalau maksudnya apa? Maksudnya adalah yang bersin tadi ucapkanlah alhamdulillah. Kemudian yang mendengar, saudaranya yang mendengar atau teman yang mendengar, ucapkanlah apa? Ucapkanlah yarhamukallah. Itu maksudnya. Nah. Nah. Terus fa idza qala lahu maka jika dia mengucapkan untuknya yarhamukallah falyakul yahdikumullahu wa yuslih balakum maka hendaklah yang bersin mengucapkan. Oh yang bersin gitu iya. Maknanya Ustaz ya. Iya, karena fa'il itu huwa, huwa itu pada al-atis tadi. Maka hendaklah yang bersin. Maka hendaklah yang bersin mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, semoga maknanya apa? Allah memberi hidayah Ustaz ya. Iya. Bagi kalian membimbing ya. Semoga Allah membimbing kalian. Iya. Wa yuslihu balakum. Apa tuh Ustaz? Memperbaiki dan, Ustaz ya? Iya. Keadaan kalian. Oh. Dan memperbaiki keadaan kalian. Iya. Rawahul Bukhari. Iya. Nah, karena ya, hidayah itu ada dua. Ada hidayah al-irsyad. Iya. Ada hidayah at-taufiq. Taufiq itu mendapat apa? Mendapat petunjuk masuk Islam. Itu hidayah. Nah, ini kan orang Islam kan ini. Saudara kena Islam. Nah, lebih tepat ini, wallahu alam, ada hidayah irsyad, petunjuk, bimbingan. Senantiasa berada di atas petunjuk Allah. Senantiasa berada di atas bimbingan Allah. Nah, kalau mau tahu mana hidayah itu bisa merujuk pada tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan surah Al-Fatihah. Yaitu bisa di situ diungkapkan ada dua makna al-hidayah. Iya, jadi yahdikumullah. Jadi semua Allah senantiasa memberikan petunjuk atau bimbingan. Iya, sampai akhir hayat kan gitu maksudnya itu. Indah banget doanya Ustaz. Oh iya, bahasa kita memang panjang. Maka bahasa Arab itu Masya Allah luar biasa. Singkat. Iya kan? Tapi padat. Kalau diterjemahkan apalagi dijabarkan. Waduh. Kata yahdikumullah bisa satu buku ntar nih. Iya betul. Ya, itulah dia kelebihan bahasa Arab luar biasa. Afdalul lughat. Bahasa yang paling utama. Iya. Baik. Jazakillah khairan ya Om. Syukran Ustaz. Afwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Benar Laila. Alhamdulillah. Selesai pembacaan atau penerjemahan nas di pelajaran ke-14 ini. Dari apa yang disampaikan oleh pendengar kita yang terakhir. Demikian Ustaz ya. Mungkin ada beberapa catatan Ustaz terkait dengan penerjemahan. Iya, kalau ingin barangkali yang sudah terjemah, mau ingin diterjemahkan silakan diterjemahkan. Iya kembali sesuai dengan apa bahasa translate-nya yang kaidah yang bagus silakan iya. Baik, jazakumullah khair. Kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ustaz untuk menerjemahkan dari nas-nas dalam bahasa Arab mendahulukan sesuai dengan ejaan bahasa kita subjek predikat objek itu apakah diperbolehkan? Lagi-lagi saya katakan bahwa menerjemahkan dalam bahasa apa saja, ya kan, tentu terjemahan itu apa baik itu sesuai dengan bahasa translate-nya. Iya. Nah, ini dengan catatan tidak mengubah maksud, ya. Tidak mengubah maksud apa yang kita terjemahkan. Tapi kalau mengubah maksud enggak bisa. Iya, tidak bisa. Karena itu kalau diterjemahkan ini apa? Tata bahasa bahasa translate ternyata mengubah makna, nah itu tidak bisa, harus kembali kepada bahasa yang diterjemahkan itu sendiri, ya. Kembali itu, iya, atau mungkin dikasih catatan, iya, catatan kaki kan gitu, kalau ternyata butuh apa, butuh penjelasan, kadang-kadang terjemahkan itu tidak bisa juga, harus dijelaskan, baru orang paham. Iya, memang ada, terkadang ada penterjemah kesulitan dia menerjemahkannya. Iya, betul itu terkadang kesulitan menerjemahkan. Iya, mencari bahasa sepadannya enggak ketemu, enggak ada dan sebagainya. Nah, terpaksa harus dijelaskan. Nah, seperti ini dijelaskan, bikin catatan kaki dijelaskan supaya orang tidak salah dalam memahami apa buku-buku terjemahan kan gitu. Iya, ini yang menerjemah cukup apa? Besar tanggung jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam masalah hal terkait dengan agama ya. Baik, jazakallahu khair, kami akan kembali pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah apabila kita sudah selesai mempelajari semua kitab Durusul Lughah ini dari jilid 1, 2 dan 3, kita bisa baca kitab dan lancar berbicara bahasa Arab dari Abu Muhammad di Bandung? Tergantung orangnya. Ya, tergantung orang. Kalau dia aktif, ya, mengikuti pelajaran ini, dia kuasai dan dia melatih dirinya dan tidak hanya mencukupi ada di sini, insyaallah. Ya, insyaallah bisa. Ya. Insyaallah bisa. Tapi itu butuh apa? Ya, butuh memurajaah. Nah, butuh tatbik, latihan-latihan. Ya, ini sebetulnya yang diajarkan hanya sebagian, ya. Hanya sebagian kecil, ya. Boleh katakan sebagai dasar, pemula, dasar, ya. Karena bahasa itu luas sekali. Ya. Alangkah baiknya jangan hanya mencukupkan belajar melalui media-media seperti ini, ya. Alangkah baiknya kalau belajar langsung kepada guru, ya. Iya, apakah dia formal seperti di kalau untuk tingkat kuliah itu apa kampus atau di mahad lughah. Ya, alhamdulillah mahad lughah itu cukup banyak membuka peluang untuk bisa belajar. Iya. Begitu banyak. Ya, ikut sana, masuk sana belajar. Iya. Karena itu sangat penting kalau kita ingin mau baca bisa baca kitab. Iya. Karena bagaimanapun bertatap muka langsung itu jauh lebih bagus karena kita bisa berinteraksi dan bisa bertanya secara langsung, ya, dan juga kita akan terpacu oleh teman-teman lain, ya. Ya, kalau melalui media seperti ini yang macu kita siapa? Paling di rumah siapa? Di rumah kan gitu, ya. Ya, lagi-lagi bukan berarti tidak ada manfaat, tetap ada besar bermanfaat juga, ya, tapi alangkah baiknya dikembangkan dalam sebuah, ya, lingkungan yang, ya, lingkungan kondusif, yang kondusif, lingkungan, nah, baik itu kampus, baik itu mahad, iya, nah, yang mengajarkan bahasa Arab atau komunitas, iya, ya, beberapa orang belajar panggil guru, iya, 3 kali dalam sepekan kalau bisa intensif, iya, nah itu kalau ingin untuk apa, ya, bagaimanapun belajar bahasa tidak cukup hanya 1-2 tahun, iya, ulama-ulamanya masih belajar kok. Iya. Belajarin berarti kan ulama itu belajar berapa tahun? Iya kan? Secara jadi ulama pun mereka belajar, iya. Sanawat, iya. Pesantren, beli pesantren kan? 3 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 11 tahun, 12 tahun kan. Iya. Enggak ada belajar apa 24 jam. Bisa berbahasa 24 jam. Iya kan? Metode 24 jam bisa berbahasa. Iya, bisa. Naam, yes. Naam, la. Syukran, afwan. Itu hanya bisa, mungkin sekedar bisa baca, ya. Dalam memahami itu butuh waktu. Tuh, ya. Satu pertanyaan terakhir terkait dengan i'rab. Sebenarnya kan dijelaskan ini pada tamrin-tamrin yang akan datang berikutnya, tapi kita coba sampaikan ke Ustaz. Mislu makana ya'malu muqiman sahihan. Idza maradul 'abdu aw safara kutiba lahu mislu makana ya'malu muqiman sahihan. Muqiman sahihan. Muqi i'rabnya apa sih? Baru sudah jelaskan muqiman itu hal yang pertama, sahihan itu hal yang kedua. Tayyib, masyaallah. Iya, ada dua hal sini. Ya malu muqiman, dia beramal dalam keadaan bermukim. Nah. Kemudian beramal dalam keadaan sehat. Sehat. Iya. Hal saja. Iya, hal dan hal. Ini terkait kan pertama kan perhatikan syartiannya. Idza maridul abdu. Nah. Ya berarti apa? Sahihan. Nah. Kalau dia sakit, bagaimana? Dia mendapat pahala seperti seperti pahala amal yang dikerjakan di waktu sehat. Nah. Kemudian au safara. Safar. Nah, kan gitu. Atau dia safar, maka ditulis baginya pahala seperti apa yang dilakukan ketika dia mukim. Mukim, masya Allah. Ya, ketika dia mukim. Rahmatullah. Ya, maka di sini hal itu ada dua. Ini. Masya Allah. Ya. Jazakumullah khair. Ini beberapa pertanyaan yang bisa kami hadirkan dan kami angkat di kesempatan malam ini. Dan sebagai ikhtitam, silakan. Ya, taib. Jazakumullah khair jaza ala husni istima'ikum wa musyarakatikum fi hadha dars. Wa barakallahu fikum jami'an. Dan kita akhiri subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.